Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قنه الدين أعزني الله وإياكم إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pada malam hari ini pelajaran tafsir. Kita masih pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Ana ulangi dulu secara ringkas supaya nyambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. Maknanya tidaklah engkau melihat kepada orang-orang munafik yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan ahlul kitab, sungguh seandainya kalian diusir, niscaya kami akan benar-benar keluar bersama kalian. Dan kami tidak akan mentaati seorang pun di dalam membela kalian selamanya. Dan jika kalian diperangi, niscaya kami akan menolong kalian. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya mereka benar-benar orang-orang yang pendusta, orang-orang yang berdusta. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum. Walain nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun. Sungguh jika mereka diusir, mereka tidak akan keluar bersama mereka. Dan sungguh jika mereka diperangi, maka mereka tidak akan menolong mereka. Dan jika mereka menolong mereka, yakni orang munafikin menolong ahlul kitab, la yuwallunnal adbar, niscaya mereka akan mundur ke belakang, thumma la yunsarun, kemudian mereka tidak akan ditolong. Dan thumma syaddu rahmatan fi sudurihim min Allah. Sungguh kalian lebih ditakuti di dada-dada mereka dibandingkan Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak paham, tidak mengerti, tidak paham. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kalian secara bersama-sama kecuali di benteng yang kokoh atau di negeri-negeri yang memiliki benteng atau miwara'i judur, dari atau dari balik tembok. ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka sangatlah keras, kuat, hebat. Tahtabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, engkau mengira mereka bersatu bersama-sama dalam keadaan hati-hati mereka terpecah belah, tercerai-berai. Zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun, yang demikian dikarenakan bahwasanya mereka adalah kaum yang tidak berakal. Kama salil ladzina min qablihim qariban laku wabala amrihim walahum azabun alim. Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang sebelum mereka yang belum jauh. Mereka telah merasakan akibat urusan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kama salil syaitan izqala lil insani kfur. Begitu juga seperti permisalan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kalian. Falamma kafara, maka tatkala manusia itu kafir, qala syaitan berkata, inni bari'un minkum, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin. Maka akibat keduanya bahwasanya mereka berdua berada di neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan orang-orang yang berbuat zalim. Khanahuddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di tafsirih, di dalam tafsirnya. Ayat-ayatnya sudah ana ingat ana baca 3 kali. Semoga dibaca 3 kali ini semuanya sudah bisa membaca dan mengartikan, ingat semua makna-makna yang terkandung padanya. Sudah 3 kali. 6. Sampai mana bacanya? Tafsirnya tadinya sampai mana? Hah? Apa? Hah? 14. Mulai 14 itu. Sebelumnya belum, sudah belum? Kayak sebelumnya belum ya. WhatsApp itu sudah. Dari situ. Mulainya situ. WhatsApp. 6. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan surah Al-Hasyr ayat yang ke 13. Ayat yang ke 13. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Sungguh kalian lebih ditakuti di dalam dada-dada mereka daripada Allah. Zalika bi'annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak faham. Kata beliau, wasababul ladzi aujaba lahum dzalik, dan sebab yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut, yakni di perkara-perkara yang sebelumnya, yakni la yuwalla wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar, seandainya benar-benar orang munafik itu membantu orang-orang ahlul kitab, niscaya mereka akan mundur ke belakang, akan lari, takut. Intinya apa? takut, tidak berani berperang melawan kaum muslimin. Kenapa? Sebab hal tersebut dikarenakan kalian wahai kaum mukminin, annakum ayyuhal mukminun ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, lebih ditakuti di dalam dada-dada mereka daripada Allah. Fa khafu minkum a'zama mimma yakhafun Allah. Maka mereka takut dari kalian melebihi atau lebih besar daripada mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddamu makhafatal makhluq allazi la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi naf'an wa la dharran. Dan mereka lebih mendahulukan rasa takut kepada makhluk yang mana makhluk tersebut tidak memiliki untuk dirinya dan tidak pula selainnya kemanfaatan dan tidak pula bisa menolak madarat, tapi justru ditakuti. Ala makhafatil khaliq, di atas ketakutan kepada al-khaliq. Alladzi biyadihi ad-durru wan naf'u, yang berada di tangannya lah kemadharatan dan juga kemanfaatan. Wal ata'u wal man'u, memberi dan tidak memberi, semuanya di tangan Allah tabaraka wa taala. Maka kata beliau, zalika bi annahum qaumun la yafqahun, yang demikian itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak faham. Ai maratibal umur, tidak faham tentang tingkatan-tingkatan perkara. Wala ya'rifuna haqa'iqal asya, dan mereka tidak mengetahui hakikat-hakikat perkara. Wala yatasawwarunal awaqib, dan mereka tidak tergambar akibat-akibat perbuatan mereka. Wa innamal fiqhu kullal fiqhi, hanya saja pemahaman yang benar-benar pemahaman, pemahaman yang benar, yang benar-benar pemahaman adalah an yakuna khauful khaliq wa raja'uhu wa mahabbatuhu muqaddamatan ala ghairiha wa ghairuha taba'an laha. Saya ulangi, kata beliau, hanya saja pemahaman yang benar, yang benar-benar pemahaman adalah takut kepada Al-Khaliq dan berharap kepada Al-Khaliq sang pencipta, begitu juga cinta kepada Al-Khaliq dikedepankan di atas selainnya. Takut kepada Allah itu harus dikedepankan daripada takut kepada makhluk. Berharap kepada Allah harus lebih dikedepankan daripada berharap kepada makhluk. Dan kecintaan kepada Allah harus lebih dikedepankan daripada kecintaan kepada makhluk. Ini pemahaman yang benar. Adapun selainnya itu mengikut dengan hal tersebut. Mengikut dengan ketakutan kepada Allah, berharap kepadanya dan juga cinta kepadanya. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan di dalam ayat ini bahwasanya orang-orang munafik itu adalah kaum yang tidak faham. La yafqahun. Mereka takutnya kepada kaum mukminin melebihi takut mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Orang-orang munafikin rasa takutnya kepada manusia itu lebih daripada rasa takut mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya mereka berani menghasut orang-orang ahlul kitab, berani menyemangati mereka untuk memerangi kaum mukminin. Mereka tidak faham akibat perbuatan mereka. La yafqahuna awaqibal umur. Mereka enggak tahu akibat perbuatan jelek mereka. Mereka tidak paham, tidak bisa mengambil pelajaran dari yang telah lalu. Siapa? Orang-orang kafir Quraisy yang telah dibinasakan di Sumur Badar. Begitu pula orang-orang Ahlul Kitab Bani Qainuqa yang telah berlalu sebelumnya tidak paham. Mereka menyemangati orang-orang Ahlul Kitab, lawan saja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan membantu. Enggak takut mereka kepada Allah. Nah, ketika telah bertemu dengan kaum mukminin, baru muncul rasa takut mereka. Ternyata kaum mukminin punya kekuatan. Nah, untuk menghancurkan orang-orang Ahlul Kitab, maka mereka pun lari. Maknanya ya khairul rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka takutnya kepada Allah lebih dikedepankan dari kepada kaum mukminin, dari awal mereka sudah tidak berani apa? Menghasut Ahlul Kitab untuk menyerang kaum mukminin pada maksudnya. Nah, bukan ketika sudah ketemu, sudah mau kalah, baru tahu, baru takut mereka. Sudah mau berperang dengan kaum mukminin, mereka takut kepada kaum mukminin. Seharusnya sebelumnya mereka harus takut kepada Allah. Kita kalau melakukan ini akan terjadi demikian dan demikian, akibatnya demikian. Pendekatannya ya khana hujan rahimani wa rahimakumullah. Maling, tahu malingnya? Kenapa orang itu berani dia mencuri? Mencuri karet, atau mencuri duit, atau mencuri makanan, dan seterusnya. Kenapa dia berani? Karena rasa takutnya kepada manusia melebihi takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham gak? Kalau rasa takutnya kepada Allah melebihi takutnya kepada manusia, gak bakal berani dia mencuri. Karena dia tahu Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui dan Allah akan menampakkan urusannya, dan Allah bisa saja apa membikin dia terbongkar kedoknya, bahkan Allah akan menghukumnya. Tidak berani. Nah, tetapi dia berani mencuri karena apa? Takutnya dia kepada makhluk. Ketika sudah kasak kusuk, orang sudah mulai curiga, mulai dia takut mencuri. Paham enggak maksudnya? Sudah mulai kayak orang curiga sama saya ini. Nah, baru dia mulai berpikir, jangan beraksi terlebih dahulu, orang melihat. Nah, orang sudah mulai curiga, memperhatikan saya, dan seterusnya. Itu berarti takutnya bukan kepada Allah dikedepankan, takutnya kepada manusia. Paham yang saya gambarkan? Paham maksudnya ya? Kalau orang takutnya kepada Allah, dari awal dia tidak berani, dia sudah berpikir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha membalas, dan seterusnya akan dibalas nanti pada hari kiamat, bahkan apa dihukum di dunia perbuatan misalnya mencuri, tapi dia enggak punya rasa takut, dia berani. Ketika sudah apa ketahuan atau sudah diincar sama polisi dan seterusnya, maka dia mulai apa timbul rasa takutnya berat. Begitu juga orang-orang munafikin, sudah mau bertemu baru takut kepada kaum mukminin. Seharusnya sebelumnya mereka harus takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka fikih yang sebenarnya, pemahaman yang sebenarnya, hendaknya rasa takut kita itu lebih didahulukan kepada Allah daripada takut kepada makhluk. Nah, rasa takut kita semuanya harus lebih didahulukan takut kepada Allah dibandingkan takut kepada makhluk. Supaya apa? Rasa takut yang sebenarnya disebutkan oleh para ulama, apa maknanya seorang itu memiliki rasa takut atau sebelumnya al-khauf minallah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaannya dia akan mendapatkan surga, Al-Jannah. Bahkan disebutkan jannatan, dua surga. Terlepas nanti penafsiran dua surga ini apa, Al-Muhim ayatnya demikian menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi siapa yang takut kedudukan Rabb-nya, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan barang siapa yang takut kedudukan Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Surah Ar-Rahman. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at. Dalam surah An-Nazi'at tentang keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa amman khafa maqama rabbih, terus wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah menyatakan dalam surah An-Nazi'at yang sering dibaca oleh para imam, barang siapa, kata Allah, dan barang siapa yang takut kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah nanti tempat tinggal tempat tinggalnya. Keutamaan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa didapatkan ketika seseorang memiliki sifat al-muraqabah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minallah, itu didapatkan oleh seseorang ketika dia memiliki sifatul muraqabah. Apa al-muraqabah? Muraqabatullah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya apapun yang dia perbuat di rumahnya, di tempat tinggalnya, tersembunyi, maka itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu didapatkan dengan seseorang di antaranya mengilmui dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Saya ulangi, al-khauf itu didapatkan dengan seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah, muraqabatullah itu didapatkan ketika seseorang mempelajari, memahami nama-nama dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Misal ketika seseorang mau berbuat maksiat, seseorang mau berbuat dosa, dia takut. Kenapa? Dia tahu. Sekarang dia walaupun tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya, maka Allah melihatnya. Allah mengawasinya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam surah An-Nisa, sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lainnya tentang pengetahuan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, itu nama-nama dan sifat Allah yang mendorong seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Maha melihat. Innallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat Maha memberitakan. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat-ayat ini itu mendorong seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alim, Maha mengetahui. Sami, Maha mendengar. Basir, Maha melihat. Khabir, Maha memberitakan. Raqib, Maha mengawasi. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang paham, mengerti dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia timbul rasa takutnya, tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Walaupun tentunya tidak ada seseorang yang maksum dari perbuatan maksiat, cuma ini kan di antara bentuk meminimalisir kemaksiatan. Insyaallahidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu pula yang mendorong, di antara pendorong seseorang bisa memiliki al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah membaca dan merenungi tentang hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bermaksiat ketika di dunia. Yang pertama tadi apa? Hendaknya seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani, dia akan berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, dia merenungi, membaca ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah tentang orang-orang, umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menentang para rasul, nah, dari kaumnya Nabi Nuh atau sebelumnya, kalau kita dari awal, urut dari awal, tentang seorang anak Adam yang membunuh saudaranya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dosa orang yang membunuh sampai hari kiamat. Nah, kemudian kaumnya Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di dalam banjir bandang. Begitu juga kaum yang lainnya dibinasakan dengan qayhah, teriakan yang menggelegar, yang membuat lepas, berhenti jantung-jantung mereka. Kemudian angin disertai angin atau angin sorsor yang sangat kencang, 7 malam 8 hari. Sama niyata ayam 8 hari 7 malam. Sab'a layalin 7 malam 8 hari. Begitu juga Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di laut merah. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy, Badar, mereka dibinasakan di perang Badar, tokoh-tokoh mereka. Maka kalau kita membaca ini semua, hukuman-hukuman Allah di dunia sebelum di akhirat terhadap mereka-mereka ini, itu sebabnya dizunub dengan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa ya? Fakullan akhazna bizanbi. Surah apa itu? Ankabut, bukan? Fakullan akhazna bizanbi. Semuanya kata Allah kami hukum dengan sebab dosa-dosa mereka. Fakullan akhazna bizanbi. Masing-masing kami hukum dengan dosa mereka. Mereka-mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa kesyirikan, kemudian dosa-dosa yang lainnya. Seperti tadi, misal orang yang mencuri, orang yang berniat maling, mencuri, maka dia ingat kaum yang mencuri, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib. Apa pencurian mereka? Yaitu mencuri timbangan. Wailul lil mutaffifin. Nah, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, besar mana dosa mencuri dengan mengurangi timbangan? Tentunya mencuri lebih besar. Kenapa? Kalau mengurangi timbangan itu biasanya cuil. Tahu cuil ya? Sedikit. Sekilo dikurangi jadi setengah kilo. Ketahuan setengah kilo. Biasanya kan paling soon pun sudah sulit ya. Sudah tuh sulit. Sedikit. Nah, kan orang kalau nimbang itu diliatin kurang dikit apa enggak. Ya kan? Kurang dikit atau lebih dikit biasanya kan. Lebihnya setengah on ataupun kurang setengah on. Ini khonafidin sedikit. Nah, kalau mencuri khonafidin rahimani wa rahimakum, semuanya yang mau dicuri semua semuanya. Kalau mau nyuri ayam semua, masa nyuri seon saja lah, masa nyuri seon ayam, enggak, seluruhnya tentunya biasanya dicuri ayam ayamnya dan seterusnya. Tentunya apa? Lebih besar. Belum lagi apa hukuman dipotong tangannya. Maka kalau dia memahami yang demikian, tentunya tidak berani mencuri. Tapi tentunya apakah pencuri membaca ayat itu? Nah, memangnya pencuri mendengar naam taklim seperti ini? Tentunya dikarenakan banyak manusia, mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan apa yang tidak mendengar, yang mendengar saja terkadang tidak berpengaruh, tetap saja terjadi pencurian. Bila sudah mendengar ayat-ayat Allah atau mungkin ayat aksinya ketika seorang membacakan ayat-ayat haramnya mencuri sambil beraksi dia mencuri karena hadirin rahimani wa rahimakumullah. Naam, tidak berguna bagi dia ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim yang kedua adalah seorang melihat akibat umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullan akhadna bizanbi. Masing-masingnya dibinasakan oleh Allah, dia hukum dengan sebab dosanya. Maka sekali lagi itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebenarnya dengan melihat nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebenarnya apa? Berpengaruh pada pengenalan terhadap nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi merasa diawasi oleh Allah itu alim, basir, sami, khabir. Wallahu biwafidin amma ta'malun dan seterusnya. Kalau hukuman ini biasanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang lain. Sifat yang lain ketika menjelaskan hukuman itu Allah sebutkan sifat-sifat keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ketika menyebutkan tentang pencuri, Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dalam surah Al-Maidah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, kata Allah potonglah kedua tangannya, jazaan bima kasaba, sebagai hukuman atas perbuatan kedua tangan tersebut, nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa untuk menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Kalau menjelaskan hukuman-hukuman ini biasanya dibawakan ayat-ayat atau nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya aziz. Terus apa lagi? Qawi. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Itu menjelaskan hukuman terhadap, ketika menjelaskan hukuman atas orang-orang yang berbuat dosa. Begitu juga apa? Wallahu azizun zuntiqam. Wallahu azizun zuntiqam. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan lagi maha menghukum. Zuntiqam. Ada kan? Zuntiqam. Ini ya kan rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ayat atau sifat Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa, di antaranya innallaha apa? Sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya apa? Allah maha keras hukumannya. Itu direnungkan oleh orang-orang yang mau berbuat dosa, maka insyaallah taala dia tidak akan berani berbuat dosa. Tetapi karena tadi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, rasa takut kepada manusia lebih dominan dari takut kepada Allah, sehingga manusia itu berani berbuat dosa ketika tidak diketahui oleh manusia. Dia takut berbuat dosa kalau diketahui oleh manusia. Padahal seharusnya kalau takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berani berbuat dosa walaupun tidak dilihat oleh manusia. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatul khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khana fi rahimani wa rahimakumullah. Dari sini terdapat faedah pula bagi kita semuanya yang menunjukkan kepada kita bahwasanya takut yang sebenarnya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah takut dari berbuat dosa atau takut yang menyebabkan seseorang tidak berani berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, bukan takut itu adalah seseorang menangis di hadapan manusia. Bukanlah rasa takut itu adalah seorang ketika dia misalnya berceramah, nah, membawakan materinya sambil dia menangis, meraung-raung, berderai air matanya sambil mendekati madu'nya, menangis di hadapan para wanita. Bukan itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia berani berikhtilat dengan para wanita, berhadapan dengan mereka, nah, bahkan di depan wajahnya. Ini khairul rahimani wa rahimakumullah, berarti dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berderai air matanya. Kata para ulama, bukanlah takut kepada Allah Subhanahu wa taala seorang menangis di hadapan manusia, berderai air matanya dan seterusnya. Rasa takut yang sebenarnya adalah rasa takut yang menyebabkan seseorang tidak berani berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Nah, salah seorang salaf pernah berada di suatu masjid, ikhwanul hadin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata dia melihat di masjid tersebut seseorang yang ketika dia berdoa ataupun ketika dia beribadah ataupun berdoa sambil menangis jadinya. Sambil menangis. Nah, tapi di masjid, di masjid banyak orang di situ. Maka salaf tadi mengingatkan, kenapa ini tidak dilakukan di rumah, bukan di masjid? Kenapa ini dilakukan di hadapan manusia? Hendaknya kalau memang demikian dilakukan di kesendirian, bukan di hadapan manusia. Ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah. Karena akan menimbulkan kekhawatiran, riya dan yang semisalnya. Walaupun tentunya tidak bisa difonis seorang yang menangis di hadapan manusia apa dia riya, bukan. Karena ada orang-orang yang memang sifatnya masya Allah dia memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah, sangat mudah menangis mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika membaca Al-Quran sangat gampang menangis. Nah, yang tentunya maksudnya adalah jangan dibuat-buat. Yang terkenal gampang menangis adalah orang terbaik dari umat ini, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai ketika beliau di Rasulullah sakit, beliau memerintahkan Aisyah untuk, kata Rasulullah, muri Abu Bakrin falyusalli binnas. Kata Rasulullah, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Bakar tuh susah mengimami manusia, dia enggak tahanan, tahu-tahu apa? Gampang menangis orangnya. Maka Rasul mengatakan, muri Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Nah, itu luar biasa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya menangis pada tempatnya dan beliau akan menjadi sangat tegas juga pada tempatnya. Al-muhim termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan untuk mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadi dengan seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan melihat hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyebutkan di dalam Al-Qur'an, termasuk nanti dalam pelajaran Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu ketika menyebutkan tentang babul khauf, bab tentang al-khauf, beliau membawakan ayat-ayat yang menjelaskan apa keutamaan orang-orang yang takut, kemudian menjelaskan tentang apa binasanya umat-umat terdahulu, dibinasakannya umat-umat terdahulu. Berarti ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan membaca akibat dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, itulah yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi dia harus merenungi nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang menjelaskan Allah mengetahui, maha melihat, maha mengawasi. Nah, ini sementara nampaknya yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Tanggung ayat yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.